Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala asy-syarih habibahullahu ta'ala ولهذا قال رحمه الله باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. ولكرنا itu beliau penulis mengatakan باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر, bab bahwa bid'ah itu lebih berat dosanya daripada dosa-dosa besar. الكبائر هي الذنوب الكبار لأن الذنوب tanqasimu ila qismain. Kabair adalah dosa-dosa besar. Lianna dunuba tanqasimu ila qismain, karena dosa itu dibagi menjadi dua, kabairun kabair wa saghair, dosa besar dan dosa kecil. Fal kabair dhabituha, definisi daripada dosa besar, kullu ma'siyatin awjaba Allahu 'alaiha haddan fid dunya ka haddi zina wa haddi sariqa wal qisas wa haddi syurb, hadhihi kaba'ir. Dosa besar adalah semua maksiat yang Allah tetapkan atasnya hukuman di dunia, hukuman had, seperti zina ada hukum hadnya, imma dirajam wa imma dicambuk. Wahdus sariqah, hukuman untuk para pencuri, potong tangan. Barakallahu bikum. Wal qisas, wahdus syurb, demikian juga hukuman qisas. Barakallahu bikum. Wahdus syurb, hukum had untuk para peminum khamar. Hadhihi kabair, ini semuanya dosa besar. Yani ma alaihi haddun fid dunya yuqamu ala man irtakabahu. Yani dosa yang ditegakkan hukum had atasnya di dunia ini atas orang-orang yang melakukannya. Fahuwa minal kabair. Yani semua dosa yang ada hukum had atasnya, maka dosa itu adalah kabair. Aw ma alaihi wa'idun fil akhirah, atau dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala azab untuknya di hari akhirat kelak, walaupun di dunia tidak ada hukum had yang menimpanya. Katawa'id bin nar ala man fa'ala kadza, seperti ancaman Allah untuk pelaku dosa berupa api neraka. Aw bil la'nati aw bil ghadab, atau diancam laknat atau murka. Hadza dhabitul kabirah, inilah definisi atau batasan dari dosa besar. Barakallahu fikum. Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Tun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Salatun, tiga jenis manusia, "La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah." Allah tidak akan ajak bicara di hari kiamat. "Wa la yuzakkihim." Taib. "La yanzuru ilaihim." Tidak mengajak bicara, tidak menengok, tidak disucikan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan untuknya azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Al-Mannan. Al-Musbil. Pertama Al-Musbil. Kemudian kedua Al-Mannan. Kemudian tiga Al-Mumfiksil atau Bilhadil Kadib. Al-Musbil, orang yang isbalu, siap, yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki. Yang kedua Al-Mannan, dari orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menjual dengan sumpah-sumpah palsu. Wallahi, ini bagus, ini baru, ini nomor sekian, padahal bukan. Ini kualitas istimewa, padahal enggak. Ini termasuk dosa besar, walaupun di dunia ini orang menganggapnya biasa-biasa saja. Karena ada hukum yang memberatkannya berupa barakallahu fikum hukuman-hukuman, enggak ada. Tidak dicambuk, tidak diapa, tidak diapa, tapi diancam dengan ancaman yang keras di hari kiamat. Makanya termasuk dosa besar. Diancam laknat, murka. Hadza dhabitul kabirah. Ma rutiba alaihi haddun fid dunya. Yani apa-apa yang diberlakukan atas pelanggarnya atau pelakunya had di dunia ini, aw wa'idun fil akhirah atau ancaman di hari akhirat, aw khutima bi ghadabin aw la'na. Atau ditetapkan atasnya murka atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Aw tabarra'a ar-rasulu min fa'ilihi. Atau Rasul berlepas diri dari orang-orang yang melakukannya. Laisa minna, kata Rasulullah. Itu namanya tabarru. Rasulullah melepas diri. Tabarru ar-Rasul. Laisa minna man syaqqal juyubah. Barakallahu fikum. Walatamal khududah. Laisa minna man latamal khududah syaqqal juyubah. Wada'abid awal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man latamal khududa, yang menempeleng wajahnya ketika dia meratap meraung, wasyakal juyubah, dan dia merobek pakaian, wada abid awal jahiliyah. Ini semuanya Rasulullah berlepas diri daripadanya. Mithlu laysa minna man fa'ala kadza. Seperti kalau Rasulullah katakan, bukan dari golongan kami orang yang melakukan ini, bukan dari golongan kami orang yang melakukan ini. Amma ma ja'a an-nahyu anhu wa lam yurattab 'alaihi syai'un min dhalika wa inna ma huwa nahyun faqat fa hadhihi dunubun saghair. Adapun larangan-larangan yang dilarang dan tidak ada hukum had di dunia ini dan juga tidak ada nampak bahwa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seterusnya, dilarang begitu saja, maka ini termasuk dosa besar. Dosa kecil apun. Wa akbaru kabair asy-syirk billahi subhanahu wa ta'ala. Dosa yang paling besar adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak dari semua dosa. Dan Allah akhbar annahu la yaghfiru li sahibihi, karena Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni pelakunya kalau mati dalam keadaan membawa dosa ini tanpa sempat tobat dia sebelum matinya. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu kalau mati dalam keadaan membawa dosa ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain dosa syirik yang dibawa mati tanpa juga sempat tobat bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya kalau Allah menghendaki diampuni, diampuni. Kalau enggak, diazab dia. Barakallahu fikum. Minum khamar misalnya, pezina misalnya, mati tanpa sempat tobat dia, barakallahu fikum, dari perbuatannya, boleh jadi dia mati dalam keadaan khamar ada di dalam perutnya. Baik. Atau dia mati di atas perempuan pelacur. La haula wa quwwata illa billah. Dia tahta al-masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, selama dia masih beriman, dia masih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kita katakan apa? Imannya, takwanya itu nipis, ringan, khafif. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita. Berdalil dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min kamilul iman. Barakallahu bikum. Intinya dosa syirik tidak akan ada ampunan untuknya, kekal dalam api neraka. Wa amal kabair allati duna syirk, adapun dosa besar di bawah dosa syirik, hadhihi tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, insya'a ghafaralah. Ghafara li sahibiha. Kalau Allah menghendaki, Allah mengampuni pelakunya. Wa insya'adzabah biha. Kalau Allah menghendaki pula, Allah akan mengadabnya. Kalau Allah Ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa murtakibul kabirah. Dan para pelaku dosa besar, duna syirk la yakfuru inda ahli sunnati wal jamaah. Para pelaku dosa besar selain syirik, la yakfuru inda ahli sunnati wal jamaah, sebatas bahwa dia melakukannya, tidaklah dicap dia kafir. Barakallahu fikum. Kecuali kalau dia menghalalkannya. Dan kebanyakan mereka yang melakukan ini masih tetap meyakini tentang keharamannya. Ketika ditanya betul-betul, yang suka mabuk, yang suka ini, yang suka itu, macam-macam. Tanya baik-baik. Bagaimana keyakinan ente tentang masalah ini yang ente bekeng-bekeng ini? Dia akan mengatakan sejujurnya, sebenarnya tidak boleh. Marso, bagi itu lihat orang. So, banyak alasannya. Tapi pada keyakinan yang mendasar dalam dirinya, dia masih meyakini bahwa itu haram. Barakallahu fiikum. Dia meyakini bahwa itu haram. Tapi kalau dia juga sudah meyakini tentang kehalalannya, dia kamal hujjah, dia kamal hujjah atasnya, diingatkan, dinasihati. Ohnya anda, halal apa itu dia no? Ini hadis Rasulullah sabinya firman Allah swt. Ohnya anda, yang tidak ada yang betul itu dia. Dia kafir dengan keyakinannya itu. Barakallahu fiikum. Dia telah menentang ayat firman Allah swt. Menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kafir dia dengan itu. Tapi semata-mata bahwa dia sekedar mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia minum khamer, dia mencuri, dia macam-macam, yang pada intinya dia masih meyakini tentang keharamannya, tidaklah dia kafir menurut pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Innama yakunu naqisal iman fayakunu fasiqa. Dia dalam kondisi itu imannya kurang, maka dicap dia sebagai orang fasik, tidak taat. Ini pendapat ahlus sunnah. Amal khawarij wal mu'tazilah fayarawna anna murtakibal kabir kharijun minal islam. Adapun khawarij, orang-orang mu'tazilah, mereka menganggap bahwa pelaku dosa besar keluar dari Islam. Wal jahmiyah wal murjiah la tadurru indahumul ma'asi. Jadi dua kelompok ini, tiga bahkan, barakallahu fikum. Dua kelompok ekstrim. Barakallahu fikum. Kelompok ekstrim, ekstrim kanan, barakallahu fikum, mu'tazilah dan khawarij. Pokoknya siapa yang melakukan dosa besar, kafir. Siapa yang minum khamr, kafir. Siapa yang berzina, kafir. Siapa yang barakallahu fikum, makan riba, kafir. Dosa kepada orang tua, kafir. Ini satu sisi, barakallahu fikum. Adapun orang lain, yakni Jahmiyah dan Murji'ah, mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar tetap sempurna imannya. Tidak kurang. Sehebat apapun maksiat seseorang tetap sempurna imannya. Sekelas imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini Murji'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar selain dosa kufur wa syirk, ini tentunya masih muslim dia, mukmin dia dengan keimanan yang sangat rendah. Barakallahu fikum. Imannya kurang, belumlah dia keluar dari keislaman. Barakallahu fikum. Bertopang dengan dalil-dalil yang sangat banyak dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ekstrimnya Mu'tazilah dan Khawarij, dan ekstrimnya orang Jahmiyah dan Murji'ah. Maka yang di jalan pertengahan inilah ahlus sunnah wal jamaah. Fal khawarij yukaffiruna sahibaha. Orang khawarij mengkafirkan para pelaku dosa besar. Wa yukhallidunahu binnar. Mereka mengatakan para peminum khamar kafir, kekal dalam neraka. Wal mu'tazilatu yakuluna huwa fil manzilati bainal manzilatain. Adapun orang-orang mu'tazilah meyakini bahwa orang melakukan dosa besar, peminum khamar dari kalangan kaum muslimin, contoh, mereka mengatakan dia di satu tempat di antara dua tempat. Manzili manzilati fil manzilati bainal manzilatain. La huwa bi muslimin wala bi kafir. Menurut mu'tazilah, orang pelaku dosa besar ini tidak mukmin, tidak kafir juga, di tengah-tengah. Barakallahu fikum. Fa in mata wa lam yatub fa huwa mukhalladun finnar. Akan tetapi kalau dia mati dalam keadaan masih melakukan dosa besar, itu kekal dalam api neraka. Kama taquluhu al-khawarij, sebagaimana ini yang dijadikan pegangan atau pendapat orang-orang khawarij. Itu satu kelompok, kelompok apa? Khawarij dan Mu'tazilah. Pokoknya siapa melakukan dosa besar, kafir. Wal murji'atu yakuluna, adapun kelompok murji'ah, yakuluna al-imanu bil qalbi wa la tadurru ma'ahu ma'siyah. Iman itu di dalam dada, pokoknya ente percaya, ente yakin masuk surga. iman ente sempurna, lengkap, tidak terpengaruh oleh maksiat apapun yang ente lakukan. Ini murji'ah. Ini kelompok ini yang menjadikan orang langgeng, lancang untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena keyakinan yang salah, rusak ini. Ini sebenarnya menentang, menentang kalbunya sendiri, menentang dari apa yang dia dapati dalam dirinya. Seorang yang beriman, barakallahu fikum, ketika dia, barakallahu fikum, melakukan ketaatan, dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia senantiasa melakukan maksiat, dia merasa sejauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terdeteksi selama hati dia masih hidup. Barakallahu fikum. Nah, orang-orang melakukan maksiat, mereka menyadari dirinya. Orang ini kasihan, terlalu banyak dosa, kasihan ini dia, kurang sejauh. Ini pengakuan mereka, pengakuan dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Nah, mereka mengakui itu. Ketika diajak bicara betul serius, saya bukan bagus hedu. Mereka akan mengakui, barakallahu fikum. Jadi orang-orang murji'ah ini mengingkari, barakallahu fikum, kata hatinya. Barakallahu fikum. Mereka meyakini iman itu yang penting dalam kalbu. Subhanallah. Amma ahlus sunnah wal jamaah fayakulun murtakibul kabira allati duna syirki naqisul iman. Adapun ahlus sunnah meyakini bahwa para pelaku dosa besar, selain dosa syirik dan dosa kufur, naqisul iman, dikatakan imannya kurang. Wahuwa tahtal masyiah, ketika dia mati dalam keadaan membawa dosa besar ini, tahtal masyiah, dibawa kehendak Allah, bukan kafir dia. Baik, kita terus senantiasa belajar dan belajar bahwa di dalam api neraka ada orang-orang muslim yang tidak tobat dari dosa-dosanya kemudian mati. Baik, nantinya akan dapat syafaat atau dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau dicuci bersih dia sampai dia bersih dan keluar dari api neraka. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada nanti manusia yang paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir pula tentu keluar dari neraka. Dikeluarkan dia dari neraka dalam keadaan sudah berbentuk faham, arang. Kok masih hidup? Dia tetap masih hidup walaupun sudah dalam bentuk arang. Barakallahu fikum. Karena yang namanya kematian tidak ada lagi. Barakallahu fikum. Tidak ada kematian. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam nahrul hayah, sungai kehidupan. Muncul dia dari sungai itu dalam kondisi sangat rupawan, gagah. Dan dia diperintahkan untuk masuk ke dalam surga, dan dia adalah manusia yang terakhir masuk ke dalam surga. Terus yang kekal, yang dalam Al-Quran senantiasa kita baca, khalidina fiha, khalidina fiha, khalidina fiha. Khalidina fiha ini berkisah, berbicara tentang orang-orang kafir, tentang orang-orang musyrik, tentang orang-orang munafik. Barakallahu fikum. Begitu banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang akan adanya orang-orang dikeluarkan dari api neraka karena syafaat. Syafaat, orang-orang yang memberi syafaat, atau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali, barakallahu fikum. Ahlus sunnah mengatakan orang yang melakukan dosa besar selain dosa syirik, dosa kufur, naqsul iman. Kondisi imannya sangat kurang. Wahwa tahtal masyiah, dibawa kehendak Allah. Laisa bikafir, belumlah dia kafir. Walakinnahu naqisul iman, akan tetapi imannya kurang. Aw fasik, atau fasik. Aw mu'minun biimani fasikun bikabirati, atau kita katakan mukmin dia dengan keimanannya dan fasik dia dengan dosa besarnya. Lakinnahu la yakhruju minal Islam, akan tetapi masih tetap dia sebagai seorang muslim. Wahwa muta'arridun lil wa'idil ladzi tawa'adallahu bih, dan dia diancam, dia terancam dengan hukuman-hukuman yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepadanya. Fal bid'atu ashaddu minal kaba'ir min wajhin annal bid'ata ihdatsun fid din lam yashra'ahu Allah. Fal bid'atu ashaddu minal kaba'ir, Maka bid'ah ini lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Dari sisi anal bid'ata ihdatsun fid-din, karena bid'ah itu adalah perkara yang diada-adakan dalam agama yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa sahibuha yadhunnu annaha min ad-din. Pelaku bid'ah ini menganggap bahwa itu adalah bagian dari agama. Amma murtakibul kabira fala yadai anna ma fa'alahu min ad-din. Berbeda dengan para pelaku dosa besar. Para pelaku dosa besar, dia melakukan dosa besar itu dalam keadaan tidak pernah dia ngaku bahwa ini adalah bagian dari agama. Dia minum, dia berjudi, dia minum khamar, dia berzina, berbagai macam. Tidak ada yang mengatakan bahwa ini terampi agama, kok ini dia. Tidak. Tetap mereka meyakini bahwa itu adalah dosa besar. Bal ya'tarifu annahu 'asin wa annahu mukhalif. Bahwa orang yang melakukan dosa besar dari kalangan kaum muslimin, mereka mengakui bahwa dia pelaku dosa. Mereka mengakui orang ini kotor, kasihan orang itu langgar jauh, kasihan orang ini terlalu. Mereka menyadari kondisi mereka mukhalif. Orang ini terlalu banyak menyelisih. Walakin qadathu syahwatu fa waqa'a fil ma'siyah. Akan tetapi dia dituntun oleh syahwatnya sehingga terjerumus dia ke dalam perbuatan maksiat. Wala yadai anna hada din, dan tidak pernah mengaku mereka bahwa itu adalah bagian dari agama. Bi khilafil mubtadi', beda dengan ahlul bidah, bahwa yadunnu anna hada min ad-din, dia menyangka bahwa itu dari bagian, itu bagian dari agama, sehingga dia getol, dia semangat, dia rajin melakukannya. Falidhalika saratil bid'atu ashadda minal kabair. Oleh karena itu, kebid'ahan ini lebih besar dosanya, lebih berat daripada dosa besar. Wa kadhalika sahibul kabira ya'rif annahu mukhti'. Demikian juga para pelaku dosa besar, dosa besar. Dia paham, dia mengerti, dia tahu bahwa dia salah. Wa yuridu ayyatu, dia sebenarnya pengen tobat. Bi khilafi sahibil bid'ah. Barakallahu fikum. Bahkan ada orang yang pelaku maksiat, dia nasihati orang supaya tidak sama seperti dia. Barakallahu fikum. Ada orang suka minum-minum, datang anak muda, pulang nih, pulang. Jangan dekat-dekat sini. Bisa ini dia, ini orang tua baik-baik. Ini orang tua baik-baik. Sudah, pulang. Sampai sedemikian. Ada di antara mereka masih sempat menasihati orang-orang yang supaya jangan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Subhanallah. Baik. Wa yuridu ayyatuba, pengen dia tobat. Cuma dia sangat terjerat dia. Bi khilafi sahibil bid'ah, berbeda dengan pelaku bid'ah, fa innahu la ya'tarifu annahu mukhti. Dia tidak pernah ngaku bahwa dia salah. Bahwa dia, bahkan dia mengaku bahwa dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bal yaranahu musib. Dia mengaku bahwa dia benar, wa na'malu hadza sahih. Barakallahu fikum. Dia mengaku bahwa perbuatan dia ini, kebidahan ini adalah benar. Wa lidzalika qalla ayyatubal mubtadi'. Oleh karena itu ahlul bidah sangat sedikit di antara mereka yang mau bertobat. Mau tobat dari kebaikan? Barakallahu fikum. Sudah tidak mungkin. Lanahu yara annahu ala haqq. Kenapa mereka tidak mau tobat? Ya karena dia menganggap dirinya benar, di atas kebenaran. Bi khilafil asi, beda dengan para pelaku maksiat. Wa in kana murtakiban likabirah fa innahu yara annahu mukhti' wa yakhafu min al-uqubah. Walaupun dia melakukan dosa besar, dia tahu, dia paham dirinya salah. Bahkan dia takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Wa katsiran ma yatubu ashabul kaba'ir. Dan dosa besar, para pelaku dosa besar ini banyak yang tobat. Barakallahu fikum. Banyak tobat di antara para pelaku dosa besar ini. Bahkan menjelang kematiannya sebagian di antara mereka, masya Allah, tobat, sadar bahwa apa yang mereka lakukan selama ini adalah salah, menyimpang, jauh dari kebaikan. Hadza wajhu qawlil bid'ati ashaddu minal kabirah. Ini sisi kenapa dikatakan kebid'ahan itu lebih besar atau lebih berat daripada dosa besar. Barakallahu fikum. Pelaku bid'ah menganggap dirinya, barakallahu fikum, menganggap dirinya berada di atas kebenaran, di atas kebaikan, sehingga susah untuk mereka tobat. Beda dengan para pelaku dosa, maksiat, dosa besar. Mereka sangat sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, keliru, maksiat. Mereka takut dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak di antara mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah, wassalatu wassalamu alaihi wa sallam.